بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنبتين عزكم الله. Terakhir yang kita bahas ialah perbedaan antara khawarij pada masa salaf terdahulu dan khawarij yang ada di zaman kita sekarang ini. Poin pertama yang disebutkan tadi ialah khawarij di zaman sekarang ini umumnya penakut, hanya menyerang dari jauh, tidak langsung front di depan. Dengan dua sisi yang disebutkan tadi, itu disebutkan dalam sebuah kitab berjudul Tamamul Minnah fi Fiqhi Qitalil Fitnah, halaman 190 dan setelahnya. Poin yang kedua yang membedakan antara khawarij zaman dahulu dengan zaman sekarang terkait dengan masalah takfir. Pemahaman mereka yang mengkafirkan kaum muslimin. Kalau khawarij pada masa lalu, dan dia ma'ruf disebutkan dalam buku-buku akidah para ulama kita, khawarij pada masa lalu mengkafirkan pelaku dosa besar, murtakibul kabira. Yang dikafirkan adalah pelaku dosa besar atau yang lebih parah daripada itu. Adapun khawarij di zaman sekarang ini yang pemahamannya banyak disebarkan oleh Sayyid Qutb, mereka memiliki pemahaman yang hulu ekstrim di dalam mengkafirkan orang lain, bahkan mengkafirkan siapa saja yang mentaati penguasa walaupun dalam satu perkara juz'iyah, satu perkara parsial dari agama ini, dikatakan kafir. Ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam kitab beliau Adz-Zari'ah ila bayani maqasid kitab Syari'ah di juz yang pertama halaman 111 dan setelahnya. Beliau mengatakan fal khawarij ma wasala bihimul ghulu ila hadhihi darajah. Orang-orang khawarij pada masa lalu sikap ghulu mereka tidak sampai pada tingkatan sekarang ini. Fa indahumul kabirah hiya allati tukhriju min dairatil islam. Menurut khawarij pada masa lalu hanya dosa besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Amma saghirah fala tukhrij indahum walau 'asharatil ma'asi. Adapun dosa-dosa kecil menurut mereka khawarij pada masa lalu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam walaupun dia mengerjakan puluhan maksiat dosa kecil. Itu dulu. Kata beliau hafizahullah, lakin inda Sayyid Qutb law ata'a fi ayyi juz'iyatin yukhriju min da'iratil islami tamama, yakni takfir la nadhira lahu. Adapun menurut pemahaman Sayyid Qutb, tokoh sentral kaum khawarij dalam pemahaman takfir, Sayyid Qutb meyakini kalau ada seseorang yang mentaati penguasanya dalam satu bentuk parsial pun, satu amal juz'iyah sedikit pun, itu sudah bisa mengeluarkan dia dari Islam. Yakni pemahaman takfir tiada dua. Ini kaum khawarij di zaman sekarang lebih ekstrim di dalam mengkafirkan kaum muslimin dibandingkan dengan zaman dahulu kala. Adapun pengikut-pengikut mereka sekarang ini mengingkari. Tidak mungkin Said Qutb punya pemahaman demikian, masa mengkafirkan seperti itu. Padahal buku-buku dia penuh dengan pemahaman takfir yang semacam ini. Disebutkan rujukannya Tafsir Wilalul Quran juz yang ketiga halaman 1198. Mengkafirkan siapa saja yang mentaati penguasa muslim dalam satu juz'iyah, satu parsial dari agama ini, perkara-perkara juz'i pada agama ini sangat mengerikan. Perbedaan yang lain antara Khawarij pada masa lalu dan zaman sekarang ini. Kalau orang-orang Khawarij pada masa lalu, mereka menyimpang hanya dalam satu bab, yaitu mengkafirkan pelaku dosa besar saja. Dalam bab-bab yang lainnya, mereka seperti Salafun Shalih di atas manhaj Al-Quran, manhaj Sunnah dan para Salaf. Di dalam perkara asba'us sifat, mereka sesuai dengan Salaf. Dalam perkara amaliyah ibadah, mereka tidak ada unsur syirik. Adapun Khawarij pada zaman sekarang ini tidak hanya semata-mata takfir, mengkafirkan kaum muslimin, tetapi juga terjatuh pada penyimpangan-penyimpangan akidah yang lain, penyimpangan-penyimpangan manhaj yang lain. Itu juga diutarakan oleh Syekh Rabi' bin Hadi dalam bukunya Adz-Dzari'ah juz yang pertama halaman 107. Beliau mengatakan wa qulna, kami katakan, kata Syekh Rabi, innal khawarij al awail alladziina qatalahum Ali radhiyallahu an wa amara Rasul alaihi salatu wasalam bi qatlihim lam yakun indahum ta'tilun fil asma'i was sifat fahum fi babil asma'i was sifati ala manhajis salaf wa ala manhajis sahabah wa ala manhajil quran wa kadhalika ma kanu ya'budun al qubur fahum fi tauhidul ibadah wa fi mafhumi la ilaha illallah ala manhajis salaf wa ala ma jaa bihil quran. Orang-orang Khawarij pertama dulu yang diperangi, yang dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh, tidak ada pada mereka pemahaman ta'til, menolak nama-nama dan sifat Allah azza wajalla. Khawarij pada masa lalu dalam bab asma dan sifat di atas manhaj salaf, di atas manhaj sahabat, di atas manhajul Quran. Begitu pula mereka Khawarij pada masa lalu tidak menyembah kuburan. Mereka dalam bab tauhidul ibadah dan dalam memahami la ilaha illallah di atas manhaj salaf dan seperti yang dibawa diajarkan Al-Qur'an. Ringkasnya kata beliau, wahum aqallun hirafan min haula. Khawarij pada masa dulu lebih sedikit penyimpangannya dibandingkan dengan Khawarij zaman sekarang ini. Fahaulai indahum inhirafun aqaidi wanhirafun manhaji wanhirafatun kathirah. Khawarij di zaman sekarang ini memiliki penyimpangan-penyimpangan akidah, memiliki penyimpangan-penyimpangan manhaj, dan memiliki penyimpangan-penyimpangan yang lain. Gerakan Ikhwanul Muslimin yang juga merupakan gerakan yang memiliki pemahaman Khawarij, dikarenakan tokoh mereka yang paling utama adalah Hasan al-Banna dan Said Qutb. Tokoh mereka sendiri memiliki ritual-ritual kuburiyah, pendewa kuburan. Punya pemahaman hasafiyah, tasawuf kebatinan yang ekstrim. Barakallahu fikum. Mereka di dalam perkara asma dan sifat mufawwidhah, ahlu tafwidh, menyerahkan makna ayat-ayat tentang sifat kepada Allah azza wajalla. Mereka tidak tahu maknanya sama sekali. Yang dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah bahwasanya prinsip mufawwidhah, ahlu tafwidh, itu merupakan pendapat ahlul bid'ah yang paling jelek, yang paling sesat. Sebab konsekuensinya membutuhkan Allah Azza wa Jalla, membutuhkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, membutuhkan salafun salih dan para ulama yang lainnya. Mereka penyimpangannya sangat banyak, lebih banyak dibandingkan dengan khawarij pada masa lalu. Masya Allah. Perbedaan yang berikutnya, perbedaan yang keempat, khawarij di zaman sekarang ini, di samping mereka khawarij, mereka juga terjatuh di dalam pemahaman murji'ah ekstrim. Itu disampaikan dengan tegas juga oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali dalam kitab beliau Al-Zari'ah ila bayani maqasid kitab syari'ah di juz yang pertama halaman 96. Saya bawa kitabnya ya, tebal. Juz 1 ini. 4 jilid semuanya. Kata beliau, hafizahullah, thumma haula yadhumuna ila muskilatil khawarij muskilatal irja'il ghali. Kemudian mereka ini, khawarij zaman sekarang ini, di samping memiliki muskilah khawarij, mereka juga menggabungkan muskilah murji'ah ekstrim. Menjelaskan faru'usul bid'i wal dalal alladhina 'indahum kufriyatun kubra yudafi'una 'anhum. Tokoh-tokoh bid'ah, tokoh-tokoh penyesat umat yang memiliki kekufuran besar, justru dibela oleh khawarij zaman sekarang. Walau sabul anbiya, walau sabul sahabah, walau kafaruhum, walau-walau, fahum muqaddasuna indahum. Walaupun tokoh-tokoh bid'ah tadi mencela para nabi, atau mencela para sahabah, bahkan mengkafirkan para sahabah, walaupun dan walaupun, tokoh-tokoh bid'ah tadi dimuliakan, disucikan oleh kaum khawarij. Nampaknya beliau mengisyaratkan kepada pemahaman Syekh Qutb yang memiliki berbagai macam pemahaman-pemahaman yang mengerikan yang beliau sebutkan tadi itu. Syekh Qutb itu dielu-elukan oleh kaum khawarij yang moderat ataupun yang ekstrim. Saya mendapatkan kiriman gambar via WhatsApp salah satu prajurit Daesh, prajurit Daulah Irak Syam, ISIS, dan di sana menggunakan pakaian lengkap loreng-loreng, loreng-loreng, kalau di sini kayak angkatan darat, menggunakan imamahnya, berlihya, senapan laras panjang di sebelah dia, kemudian dia menelaah sebuah kitab. Dilihat sampulnya, ternyata yang dia baca tafsir fi dhilalil Quran. Karya yang keras, karya Sayyid Qutb. Yang dia kaji, yang dia telah tafsir fi dhilalil Quran, karya Sayyid Qutb. Padahal Sayyid Qutb ini fanatina'azakumullah ditulis beberapa kitab oleh Syekh Rabi bin Hadi, memiliki pemahaman-pemahaman yang sangat mengerikan, meyakini Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah, punya pemahaman wahdatul wujud, manunggaling kaula gusti, mencela para sahabat, mencelabakan para anbiya wal mursalin. Ini yang digambarkan sama beliau memiliki kekufuran yang besar. Syekh Qutb itu dimuliakan oleh khawarij zaman sekarang ini, sehingga dikatakan sama beliau, orang-orang khawarij di zaman sekarang ini, di samping punya pemahaman khawarij, mereka juga punya pemahaman murji'ah yang ekstrim, dalam bentuk membela tokoh-tokoh bid'ah, membela tokoh-tokoh penyesat umat yang memiliki berbagai macam pemahaman-pemahaman kufur yang mengerikan. Walaupun mencela para nabi, walaupun mencela para sahabat, walaupun mengkafirkan para sahabat, walaupun dan walaupun, disucikan dan dihormati oleh kaum khawarij zaman sekarang ini. Syekh Rabi mengatakan lagi setelah itu, Al-Murji'ul Ghali yara dhunuba dhunuba wa la yutabbiqu 'alal mudhnibi nususal wa'id wa hadha dhalalun mubin. Sekte Murji'ah yang ekstrem itu melihat sebuah dosa adalah dosa, tahu ini dosa adalah dosa, tetapi mereka tidak menerapkan dalil-dalil ancaman kepada orang yang berbuat dosa. Ini merupakan kesesatan yang nyata. Jadi ketika ada orang yang berbuat dosa, tahu ini berbuat dosa, tetapi nas-nas yang mengancam orang-orang yang berbuat maksiat tidak diterapkan kepada mereka. Ya, dia masih utuh imannya, tidak ada pengaruhnya. Ini kesesatan yang nyata, kata beliau. Walakin, kata beliau, walakin adallu minhum haula'il ladzina yarawna ahla wahdatil wujud wa man yasubbul anbiya' was-sahaba ila akhirih mujaddidin wa khairan indahum min imanis sunnah. Tetapi yang lebih sesat lagi daripada Murji'ah ekstrim itu ialah orang-orang Khawarij ini yang punya pandangan bahwasanya orang yang memiliki keyakinan wahdatul wujud manunggaling Gusti kawula, orang yang mencela para nabi, orang yang mencela para sahabat dikatakan sebagai pembaharu. Yang dilakukan Said Qutb oleh mereka dikatakan sebagai tokoh pembaharu, tokoh reformis, pejuang Islam. Dan Majmu' Kutub Warasail, Syekh Rabi ditanya tentang masalah itu, mengatakan na'am huwa mujaddid lakinnahu mujaddidud dalal. Ya, Said Qutb seorang pembaharu, tapi pembaharu kesesatan. Ini diagung-agungkan oleh mereka, dikatakan sebagai mujaddid. Sehingga dari sini kata beliau, orang-orang Khawarij di zaman sekarang ini, qanibtin azzakumullah, di samping punya pemahaman takfir, mengkafirkan penguasa muslim yang zalim, mengkafirkan muslimin, menghalalkan darah mereka, di sisi yang lain mereka punya pemahaman Murji'ah yang sangat ekstrim, membela tokoh-tokoh bid'ah penyesat umat yang memiliki kekufuran-kekufuran yang mengerikan. Dari sini qanibtin azzakumullah, muncullah perbedaan yang kelima. Itu yang terakhir sebatas pengetahuan saya. Kebid'ahan-kebid'ahan besar, bahkan kemungkaran-kemungkaran besar di mata Khawarij di zaman sekarang ini tidak ada nilainya dibandingkan dengan pembahasan Al-Hakimiyah. Al-Hakimiyah, tidak ada hakim kecuali Allah. Ini pemahaman mereka, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang mereka miliki adalah hakimiyah, hakimiyah, hakimiyah. Kalau orang sudah meyakini tidak ada hakim kecuali Allah, berhukum dengan hukum Allah, khalas. Orang yang muslim, orang yang mukmin, orang yang segala-galanya, walaupun dia punya kesyirikan, walaupun punya kebid'ahan-kebid'ahan besar, walaupun punya kemungkaran-kemungkaran besar, labas. Semuanya labas, tidak ada masalah. Yang penting Anda punya pemahaman la hakima illallah, tidak ada hakim kecuali Allah. Ini imbas dari yang sebelumnya tadi. Itu ditegaskan juga oleh Syekh Rabi' bin Hadi dalam buku beliau Adz-Dzari'ah juz yang pertama halaman 102-103. Nah, karena beliau mensyarah kitab Asy-Syariah Al-Ajuri, dan ketika pembahasan tentang masalah Khawarij, beliau bahas panjang tentang masalah Khawarij. Dulu, sekarang, dulu, sekarang. Barakallahu fikum. Sehingga sangat bagus untuk dijadikan sebagai rujukan, barakallahu fikum. Yang saya bawa juz yang satu dikarenakan pembahasan Khawarij di awal-awal kitab Syariah. Barakallahu fikum. Ini penantian azakumullah perbedaan antara Khawarij zaman dahulu dan zaman sekarang ini. Sehingga bukan tambah baik, tapi tambah parah. Barakallahu fikum. Adapun yang sama-sama ya, terus berlanjut. Kalau Khawarij pada masa dahulu kala punya pemahaman takfir, sekarang juga punya pemahaman takfir, tapi lebih ekstrim. Para Khawarij pada masa lalu juga mengusung senjata berjihad melawan penguasa-penguasa muslimin, sekarang juga mengusung senjata, membawa senjata untuk melawan kaum muslimin. Khawarij pada masa lalu mengkafirkan atau menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan harta kaum muslimin, sekarang pun juga demikian, mereka melakukan tindakan yang sama. Kalau Khawarij pada masa lalu membaiat tokoh-tokoh mereka, membaiat para pejuang-pejuang mereka, di zaman sekarang juga demikian, mereka membaiat tokoh-tokoh pergerakan mereka. Dan perlu diketahui bahwasanya baiat dalam Islam tidak sah kecuali hanya diberikan kepada penguasa tertinggi sebuah negara, bukan kepada tokoh pengajian, bukan kepada tokoh organisasi, bukan kepada tokoh pergerakan, bukan kepada tokoh kelompok dan yang semisalnya. Baiat hanya diberikan kepada penguasa tertinggi di sebuah negara. Kalau di masing-masing negara, kepala negaranya. Di Indonesia ini presidennya. Antum meyakini, mengakui penguasa yang ada adalah penguasa kalian, didengarkan dan ditaati, tidak boleh diberontak, tidak boleh dihujat, dan ditaati semua perintahnya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik, bukan dalam perkara yang mungkar. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Terakhir kita tutup majlis ini dengan pembahasan terkait dengan seruan-seruan jihad yang disampaikan oleh kaum Khawarij, terutama seruan-seruan jihad yang disampaikan oleh Daesh atau oleh ISIS, dikarenakan mereka dengan resmi, dengan terang-terangan menyerukan seruan jihad kepada kaum muslimin untuk berangkat ke Irak, berangkat ke Syam, berjihad fi sabilillah, bergabung dengan rombongan mereka yang sudah berganti nama dengan Daulah Islamiyah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dipahami bahwasanya amalan jihad fi sabilillah itu dalam Islam merupakan amal yang paling mulia. Jihad fi sabilillah. Dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam tentang amal apa yang paling Allah cintai. Rasul mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Apalagi ya Rasulullah? Beliau mengatakan birrul walidain, berbakti pada orang tua. Apalagi ya Rasulullah? Beliau mengatakan al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah merupakan amal yang paling afdal dalam Islam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan terkait dengan jihad, wa dharwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan amal Islam yang paling puncak adalah jihadun fi sabilillah. Sehingga kita tidak mengingkari amalan jihad. Sebab yang namanya jihad yang syar'i itu ada dalam Al-Qur'an, ada dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan diamalkan langsung oleh Rasul dan para sahabat. Dan kita ingkari. Tapi ingat, al-jihadu lahu dawabit wa syurut. Jihad itu memiliki ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan. Kalau tidak terpenuhi maka belum ada. Ingat bahasanya, belum ada yang namanya jihad. Di antara ketentuan jihad fi sabilillah ialah ayyakunal jihadu tahta rayatil umara. Jihad itu di bawah bendera penguasa kita, penguasa kaum muslimin. Rasulullah alaihissalatu wassalam dalam sahih muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan, al-imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yutaqabih. Imam, seorang penguasa, itu perisai, tameng, musuh diperangi di belakang tameng tadi. Penguasa dijadikan sebagai tempat bersembunyi dari serangan musuh. Lafaz ini diambil faedah oleh para ulama una bahwasanya ketentuan jihad itu harus bersama dengan penguasa muslim, tahta rayatil umara, di bawah bendera penguasa. Dan itu dimasukkan oleh para ulama una di dalam pembahasan akidah-akidah Islam. Al-jihadu, al-hajju wal-jihadu, nadiyani ila qiyamis sa'ah, ma'al umara abraran kanu au fujjar. Demikian secara makna ucapannya Thahawi rahimahullah dalam akidahnya. Jihad dan berhaji terus berlangsung, ada sampai hari kiamat nanti, bersama dengan para penguasa, baik penguasa yang adil, penguasa yang baik, atau penguasa yang zalim. Itu prinsipnya ahlu sunnah, prinsipnya akidah Islam. Tahta rayatil amir. Maka barang siapa yang berjihad di bawah bendera-bendera gelap, ini bukan bendera penguasa, maka dikatakan sebagai jihad asabiyah, termasuk dalam pembahasan jihadnya jahiliyah. Kalau dia terbunuh, terbunuhnya seperti orang-orang jahiliyah. Dan dalam fikih Islam dikenal dengan qitalul fitnah, perang fitnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, man qatala tahta rayatin sauda tahta rayatin amiyah yaqtulu ila asaba wa yad'u ila asaba faqatluhu jahiliyah. Atau kama qala Rasulullah alaihi salatu wasallam, barang siapa, kata Rasul, barang siapa yang berperang di bawah bendera yang gelap, bendera yang buta, ini bukan bendera penguasa, dia membunuh karena asabiyah, fanatisme. Dia menyeru kepada fanatisme. Dia berperang karena fanatisme. Maka kalau dia terbunuh, terbunuh seperti terbunuhnya orang-orang jahiliyah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Ini ketentuan yang pertama. Dan perlu dipahami, wa'alaikum warahmatullahi, anjuran-anjuran dan ajakan-ajakan jihad yang dilakukan oleh pihak Daesh atau oleh pihak ISIS di Indonesia ini, itu tidak di bawah bendera penguasa kita. Bahkan penguasa kita dengan tegas melarang pergerakan ISIS, melarang berangkat ke Irak dan Syria. Maka apa yang mereka serukan itu bukan jihad fi sabilillah, tetapi disebut dengan qitalul fitnah, perang fitnah. Barakallahu fikum. Sehingga kalau seandainya dia berangkat dalam keadaan kucing-kucingan dengan pihak penguasa, itu sudah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maksiat kepada penguasanya. Kalau dia terbunuh nanti, qatluhu jahiliyah, dia terbunuh dalam keadaan jahiliyah, yakni terbunuh di atas dosa besar sebagaimana orang-orang jahiliyah tempo dahulu. Hadza awwalan. Yang kedua, jihad fi sabilillah itu harus dengan izin penguasa. Itu kalau bukan dengan bendera mereka. Juga harus dengan izin kedua orang tua. Kecuali kalau jihadnya fardhu ain. Ini barakallahu fikum disebutkan dalam beberapa riwayat, ada salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, inni uktutibtu fi ghazwati atau fi jaisi kada wa kada. Ya Rasulullah, saya sudah tercatat di pasukan ini untuk jihad. Di zamannya Rasul, bersama Rasul lah ya, dan para sahabatnya. Bisa pilihlah. Wa inni taraktu abawaya yabkian, tetapi aku meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Menangis si anaknya yang pergi jihad. Apa kata Rasul? Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Pulang, pulang kamu ke orang tua kamu. Bikinlah orang tua kamu tertawa, tersenyum sebagaimana tadi kamu bikin mereka berdua menangis. Suruh pulang. Tidak boleh jihad. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW meminta izin jihad. Mau ikut rombongan mujahidin di zamannya Rasul. Zamannya Rasul Pak. Hah? Amirnya Rasul SAW. Atau para sahabat. Asli syar'i. Asli bisa gerilah. Rasul bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tua kamu masih hidup? Jawabannya, na'am ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, fafihima fajahid, maka pada kedua orang tua kamulah hendaklah engkau bersungguh-sungguh mengurusi mereka, sehingga bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada orang tua itu merupakan jihad yang paling afdal. Dari sini qanatina azakumullah muncul fatwa ulama, muncul fatwa-fatwa ulama kita al-kibar di zaman sekarang ini. Di antaranya fatwa Syekh Al-Allamah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah, masih hidup sekarang ini, termasuk ulama besar Saudi Arabia. Ketika ditanya tentang masalah pergi jihad dengan tanpa izin penguasa, dikatakan tidak boleh. Ditanya lagi tentang masalah pergi jihad dengan tanpa izin kedua orang tua, dikatakan tidak boleh. Yang namanya jihad harus dengan bendera penguasa, harus dengan izin waliul amr, harus dengan izin kedua orang tua. Barakallahu fiik. Bagi barang siapa yang berangkat jihad dengan tanpa ini semuanya, maka itu merupakan jihad yang tidak syar'i. Orang yang memiliki pemahaman khawarij, kalaupun dia mati, maka dia bukan orang yang mati syahid. Allahu musta'an. Apa yang terjadi di zaman sekarang ini, seruan-seruan jihad yang disampaikan oleh pihak ISIS atau pihak Daesh, sama sekali tidak dengan bendera penguasa, tidak diizinkan oleh para pihak penguasa, sebagian besar tidak diizinkan oleh orang tuanya. Ada yang mengatakan, orang tua saya mengizinkan, saya berangkat satu keluarga, bapak berangkat, saya berangkat, adik berangkat, paman berangkat, misalnya berangkat, sepupu berangkat, baru itu izin penguasa belum dapat. Kamu perang dengan bendera siapa? Dengan bendera penguasa? Juga bukan. Maka itu bukan jihad, tapi kita lul fitnah. Belum lagi harus adanya kekuatan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah untuk menghadapi mereka orang-orang kafir kekuatan yang kamu mampu. Itu meliputi kekuatan senjata, meliputi kekuatan personel mujahidin, kekuatan logistik, kekuatan medis, dan semua perangkat-perangkat perang. Perang juga butuh makan ya, maksud makan pasir. Orang perang juga terkadang luka, maka memang dibiarkan begitu saja. Itu semuanya kuah, dan mulai senjata sampai logistik dan medis. Harus punya kekuatan. Belum lagi terkait dengan bab jumlah personel. Dan yang paling penting kaum muslimin rahimakumullah ialah siapa yang diperangi. Jawabannya bukan memerangi kaum muslimin. Kalau Anda memerangi kaum muslimin itu ciri khawarij sebagaimana sekarang ini. Yang diperangi itu adalah orang-orang kafir. Tapi kafir yang mana? Perlu dipahami manantina azakumullah, dalam Islam orang-orang kafir dibagi empat. Ada kafir zimmi. Kafir zimmi orang kafir yang tinggal satu wilayah, satu negara dengan kaum muslimin. Contoh yang di Indonesia ini, kafir zimmi. Yang kedua kafir mu'ahad, orang kafir yang punya perjanjian damai dengan negara Islam, dan dia tinggal di negaranya masing-masing. Negara Indonesia punya perjanjian damai dengan negara ini, negara itu yang kufar. Perjanjian ini, perjanjian itu damai. Ada yang namanya kafir musta'min atau musta'man. Orang kafir yang masuk wilayah kita kaum muslimin dengan visa resmi dan dengan jaminan keamanan penguasa muslim. Seperti turis-turis mancanegara yang masuk, dubes-dubes mancanegara yang masuk ke kita, yang datang ke wilayah kita karena event-event tertentu, event olahraga, event budaya, event politik, dan segala macamnya. Mancanegara masuk dengan visa yang resmi dan dengan jaminan keamanan kaum muslim. Tiga jenis orang kafir ini tidak boleh diganggu selama mereka masih memegangi perjanjiannya. Tidak boleh diganggu, tidak boleh apalagi dibunuh, apalagi diperangi, apalagi dibom. Tidak boleh. Rasul mengatakan dalam sabdanya dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala an, man qatala mu'ahadan fi ghairi kunhihi lam yajid arfal jannah. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wasalam, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad pada masa perjanjiannya, dikunhi pada masa perjanjiannya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Diancam dengan ancaman yang keras, tidak akan mencium bau surga. Itu meliputi kafir mu'ahad, kafir demi kafir musta'man. Yang boleh diperangi cuma satu, yaitu kafir harbi. Kafir harbi itu orang kafir yang membantai kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin dengan terang-terangan, yang menghinakan Allah, menghinakan Rasul, menghinakan Al-Quran, menghina Nabi, menghina sahabat, dan segala macam. Itu kafir harbi. Kalaupun diperangi, harus ada perangkat-perangkat tadi. Dengan bendera penguasa, dengan izin penguasa, izin orang tua, kekuatan ada, dan segala macam semua terpenuhi, baru ada yang namanya jihad. Ini semuanya tidak terpenuhi pada ajakan-ajakan jihad yang dilakukan oleh sekte Khawarij di zaman sekarang ini yang bernama Daesh atau Daulah Islamiyah, atau di Indonesia dengan nama ISIS. Sehingga jangan dipenuhi, dan yakinilah itu semua adalah ajakan-ajakan yang menyesatkan. Terus kafir berjihad? Ya sabar. Kalau belum terpenuhi persyaratannya, ya belum ada yang namanya jihad. Prinsipnya Islam, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau belum mampu, ya berarti belum diamalkan. Amalkan Islam yang lainnya. Begitu ada waktunya dan punya kemampuan, baru tampil berjihad fisabilillah dengan ketentuan-ketentuan syar'i tadi. Barakallahu fikum. Naam, ala kulli hal, ikhwana fillah azakumullah. Fenomena ISIS dan Daesh di zaman sekarang ini semuanya bukan perkara yang baru, tetapi perkara yang sudah lama berlangsung, dikarenakan mereka itu adalah satu pecahan dari pecahan-pecahan sekte Khawarij yang sudah ada di zamannya Rasulullah SAW, dan terus ada sampai sekarang, dan terus ada sampai nanti di menjelang hari kiamat, dengan nama yang berbeda, dengan pelaku yang berbeda, tapi pemahamannya rata-rata sama, bahkan mungkin lebih parah dari sebelum-sebelumnya, sampai nanti Dajjal akan keluar di tengah-tengah mereka. Mereka sebagai pasukan Dajjal, mereka sebagai para pembela-pembela Dajjal. Allahul musta'an. Kemudian Ibrahim Azzaqumullah, sekali lagi munculnya sekte Daesh atau ISIS dengan gerakan yang ekstrim, yang radikal tadi, sangat mencoreng ke Islam. Khulasanya mereka itu hanya dua keadaan. Ini dari pengamatan para ulama kita, dua keadaan. Bisa jadi mereka itu memang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Jangan sampai melupakan makar-makar orang kafir. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan ridha kepadamu wahai Nabi, orang Yahudi atau Nasrani, hingga engkau mengikuti agama mereka. Mereka akan terus membuat makar. Bisa jadi kelompok-kelompok sesat yang ada itu memang buatannya orang-orang kufar untuk menjatuhkan Islam, menghancurkan Islam dari dalam. dan itu dinyatakan oleh sejumlah masyayikh kita. Di antaranya yang saya dengar langsung Syekh Abdurrahman bin Muhyiddin hafizahullah dengan tegas mengatakan Daesh asasahal Yahud. Gerakan Daesh atau ISIS itu dibuat oleh orang-orang Yahudi. Pencetusnya orang-orang Yahudi. Dari beberapa literatur yang sempat kita baca yang sampai kepada kita, itu juga pengakuan dari kalangan orang-orang Barat sendiri yang menyatakan bahwasanya Daesh atau ISIS atau Daulah Islamiyah itu memang dibuat oleh orang-orang kafir. Dibuat oleh intelijen-intelijen Amerika, Inggris, dan Yahudi Israel. Tidak mengherankan. Dikarenakan musuh-musuh agama, barakallahu fikum akan mengerahkan segala cara untuk menghancurkan Islam. Langsung tidak bisa menggunakan tangan-tangan kaum muslimin sendiri. Barakallahu fikum. Itu pula yang ditegaskan panjang lebar oleh Syekh Rabi bin Hadi dalam kitab beliau Al-Dhari'ah. Dijelaskan itu mereka semuanya dibekingi oleh musuh-musuh agama dari kalangan al-Yahud wa Nasara. Siapa yang membiayai mereka? Dari mana mereka punya senjata yang sedemikian hebatnya? Laras pendek, laras panjang, senjata ringan, senjata berat, rudal, mortir, tank. Dari mana? Tiba-tiba muncul dengan besar, dengan mudahnya. Dari mana? Kalau seandainya mereka adalah musuh-musuhnya orang kafir, akan dibantai dari awal sama mereka. Ini keadaan yang pertama. Asy-Syaikh Shalih Suhaimi hafizahullah dalam darisnya beliau ketika membahas juga masalah ini menyatakan bahwasanya yang terjadi di sana itu konspirasi antara Yahudi, Syiar Rafidhah dan Khawarij. Tujuannya untuk membantai kaum muslimin dan membantai ahlu sunnah wal jamaah. Bukan dari saya kan ya, Asy-Syaikh Shalih, dan sebagian ulama yang lain juga mengatakan demikian. Ini keadaan yang pertama dan bukan perkara yang mustahil. Atau keadaan yang kedua memang itu adalah ulahnya mereka sendiri dan dimanfaatkan oleh orang-orang kafir untuk semakin menghancurkan Islam dari dalam. Jadi bukan buat orang kafir, mereka sendiri punya pergerakan demikian dikarenakan menguntungkan kaum kufar dikipasi. Semakin besar, hancur. Sudah mereka tinggal ini di diberi saja. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Itu pun juga disebutkan oleh sebagian masyayikh namun para ulama terkait dengan ini semuanya. Allahul musta'an. Ala kulli hal, intinya waspadai gerakan-gerakan yang bertentangan dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasul, dan bimbingan para sahabat. Prinsip kita sangat jelas, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam, dan jangan lupa memahaminya dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para ulama-ulama kita yang terkemuka, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan para ulama-ulama yang lain, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, dan juga yang lain-lainnya, barakallahu fiik. Dan harus diyakinkan dengan seyakin-yakinnya kepada masyarakat kaum muslimin, Islam itu agama yang indah, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Islam mengecam tindakan-tindakan kekerasan yang tidak tambah hak. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alamu bisawab. Adapun penanganan terkait dengan gerakan ini semua tentu dikembalikan kepada pihak penguasa dan pihak-pihak yang terkait supaya masalahnya cepat selesai dan tidak menjadi keributan di arus bawah, di tingkat masyarakat bawah. Penguasa yang bertindak, dan alhamdulillah dengan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jal, penguasa kita, negara Republik Indonesia, telah melakukan tindakan yang cukup cepat dan cukup tepat. Mereka langsung bergerak cepat untuk mengatasi munculnya pergerakan ISIS di Indonesia ini dan menyatakan SK pelarangan ISIS di Indonesia ini dan siap untuk menangkap dan mencekal siapa saja yang ada aroma ISIS padanya. Barakallahu fikum. Itu merupakan taufik dari Allah untuk penguasa kita. Mudah-mudahan mereka semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan tindakan yang lebih baik daripada itu di kemudian hari. Wallahu ta'ala alam bissawab.

Hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Nih. Dua. Hah? Terus. Semuanya. Jangan. Bagaimana mensikapi ustaz yang mengatakan bahwa pembahasan masalah ihya' utrat tidak ada salafnya? Pembahasan masalah ISIS juga tidak ada salafnya. Yang ada pembahasan masalah khawarij itu. Tidak ada kata-kata Daesh, ISIS di kalangan salaf. Terus tidak boleh membahas masalah ISIS. Hah? Ya kok diem saja? Hah? Ya kok diem saja? Di kalangan salaf dulu, barakallahu fikum, tidak ada parpol. Apa ada parpol? Tidak ada. Itu tidak boleh membahas tentang keburukan-keburukan parpol. Tidak ada salafnya. Ada kalam farid ihya uturath al-kuwaitiyah barakallahu fikum jum'iyah hizbiyah, itu satu bentuk kemungkaran dari kemungkaran-kemungkaran yang ada, satu bentuk hizbiyah dari hizbiyah-hizbiyah yang ada, namanya saja dikasih nama ihya uturath. Intinya apa? Perkara mungkar, perkara yang hizbiyah, perkara yang menyimpang, ya ada salafnya, ada ayatnya, ada hadisnya yang menjelaskan dan mewajibkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana ya, itu hanya orang-orang yang turafi yang mengatakan demikian. Ciri-ciri seseorang yang punya pemahaman aneh begitu ya, ketika anda membicarakan sebuah pemahaman yang menyimpang, gelisah dia, tidak senang dia. Wah, nah, jangan membahas masalah itu, masalah yang lainnya lagi. Enggak pakar tanyakan dalam kuburan bahas masalah kayak gitu itu. Anda harus tahu, orang yang semacam ini turafi, sama dengan mereka minhum. Atau lagi membahas masalah khawarij, membahas sekte yang dulu sekarang, atau membahas masalah Daesh, ISIS, ada yang gelisah resah. Akhi, jangan membahas masalah itu. Musuh-musuh Islam itu jelas Yahudi dan Nasara. Antum jangan membahas kaum muslimin dan macamnya. Anda harus tahu, jangan-jangan ini termasuk dari mereka ini. Minhum. Barakallah. Jadi faham ya, Pak ya? Antum jangan mau dibodohi. Al-Qur'an was sunnah itu membuat sebuah apa, menerangkan sebuah kaidah umum berlaku untuk semua yang mirip sampai yang melutiamah. Kaidahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Semua perkara yang ma'ruf sampai yang melutiamah nanti diperintahkan ma'ruf secara syar'i dan secara adat yang enggak melanggar syariat. Yang namanya mungkar diingkari, apapun bentuk kemungkarannya, apapun namanya, siapapun pelakunya, dari manapun asalnya, mungkar-mungkar sampai yang melukai aman nanti. Dulu dikasih nama khawarij, sekarang dikasih nama Jabhatun Nusrah, dikasih nama jamaah jihad, jamaah takfir, dikasih nama daulah Islamiyah, dikasih nama Iskodwai, namanya tok, intinya sama-sama khawarij, intinya sama-sama mungkar. Hizbiyah macam-macam. Ada dikasih nama ihya uturath al-kuwaitiyah al-hizbiyah, namanya tau, ininya sama. Ifhamu hadza barakallahu fikum, untuk kaidah muhimmah tanqina ansar. Paham tak? Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Yakin? Cukup? Ya, ya, ini agak panas kalau dibahas. Ini menanyakan buku-buku saya deh, Pak. Ustaz kok memakai kitab Tahlilul Bashar min Usulus Syar, menggunakan kitab Tamamul Minna fi Fiqhi Qitalil Fitnah. Memiliki apa penulisnya sama. Ditulis oleh Asy-Syaikh Abu Nasr Muhammad ibnu Abdillah Imam hafizahullah ta'ala wa ra'ah wafaqahu ila kulli khair barakallahu fikum. Ya, kita rujuk dikatakan pembahasannya pas barakallahu fikum, dan beliau termasuk masyaikhul yaman. Ada sedikit masalah terkait dengan beliau yang masih dibahas, digodok oleh para ulama una. Ada yang sudah memberikan statement, ada yang memberikan hukum, ada yang membela dan segala macamnya. Itu semua masalah penggodokan para masyaikhna. Barakallahu fikum, belum finish. saya pribadi masih terus mengamati, masih terus menampung berita-berita dan segala macamnya, sampai nanti ada sebuah keputusan final, baru nanti akan ada sikap yang final juga. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga sampai sekarang saya pribadi masih menukil buku-bukunya beliau, dikarenakan pas. Tamamul minna fi fikri talfitnah, gambarnya bom kayak yang dibakar sama Daesh. Ini pembahasan panjang terkait dengan peperangan-peperangan yang dasar ini, namanya kitarul fitnah, peperangan karena ini panjang. Disebutkan juga di sini berbagai macam kelompok-kelompok tadi itu, Jabhatun Nusra ini panjang di sini semua. Sehingga ya saya jadikan sebagai rujukan. Juga terkait dengan tahlil bas min usul syar, juga karya beliau ini menyebutkan 80 poin tentang pokok-pokok kejahatan yang disampaikan sama beliau wahadith, dan yang saya nukil adalah yang insya Allah tidak ada penyimpangan di dalamnya. Barakallahu fikum. Dan kita mendoakan kepada semua pihak, masyaikhuna wa ulama'una, untuk senantiasa diberi taufik wa hidayah oleh Allah Azza wa Jal, yang salah dari mereka bisa rujuk kembali kepada al-haq. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alaihi wasallam. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu hadzalikum.